بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah membaca syarat-syarat sahnya jual beli dengan sistem taksit ataupun kredit. قال شروط صحة بيع التقسيط. Syarat-syarat sahnya jual beli dengan sistem kredit. Jadi walaupun kredit ini diperbolehkan, namun di sana ada syarat-syaratnya. Tidak lantas setiap jual beli dengan sistem kredit boleh. Harus terpenuhi syarat-syarat pembolehannya. Dan sebelum itu kita sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh ataupun tidaknya jual beli dengan sistem kredit ini, atau menjual satu barang dengan dua harga. Terjadi khilaf di antara para ulama, sebahagian melarang dan sebahagian membolehkan. Mereka-mereka yang melarang diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah, dan para masyayikh, para ulama lainnya, baik mutaqaddimin, para ulama di masa dahulu, atau mutaakhirin. Dan yang membolehkan diantaranya adalah para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Qawlu, para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ada pada kita. Dan pembolehan itu juga harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kredit atau menjual suatu barang dengan dua harga, kalau cash sekian, kalau kredit sekian, ini pembolehan ini memiliki syarat-syarat dan harus terpenuhi. Apa syarat-syaratnya? Disebutkan di bawah. Yushtaratu li sihhati bai'it taksiti idafatan ila syurutil bai'il mutaqaddimati ma yali. Disyaratkan sahnya jual beli dengan sistem taksit, kredit ataupun cicilan, ditambahkan dengan syarat-syarat sahnya jual beli yang telah lalu. Ma yali, apa yang tertera di bawah ini. Jadi syarat-syarat sahnya jual beli secara umum pada pembahasan yang lalu itu semua harus terpenuhi, dan untuk jual beli dengan sistem kredit masih ada tambahan syarat-syarat yang lain. Awalan yang pertama, an takuna silatu bihawzatil bai'i wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi fala yajuzu lahumal ittifaqu 'ala thamaniha wa tahdidi mawa'idis sadadi wal aqsati thumma ba'da dhalika yashtarihal bai'u wa yusallimuha lil mushtari fa inna hadha muharramun لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. Syarat yang pertama, antakuna silatu, barang yang dijual belikan, barang yang akan dikreditkan tadi, bihauzatil bai, ada pada sang penjual, sudah ada barang itu, memang sudah dia miliki, sudah dia kuasai. Dia mau jual motor dengan sistem kredit, motor itu sudah dia miliki, sudah dia kuasai, sudah ada di tempatnya. Mobil pun demikian. Atau perabot rumah tangga, mesin cuci, dia mengkreditkan mesin cuci, dia mengkreditkan kulkas, dia mengkreditkan setrika, dia mengkreditkan barang-barang kebutuhan rumah tangga lah, lemari. Nah, syarat yang pertama, barang-barang yang akan dia jual dengan sistem kredit tadi, itu sudah harus dia beli, dia miliki, dia kuasai, sudah ada padanya. Wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi, dan ketika terjadi akad itu sudah ada dalam pengawasan dia. Sudah ada dalam kekuasaan dia, mau diapakan saja sudah memang menjadi hak sang penjual tadi. Fala yajuzu lahuma, maka dari sini tidak boleh bagi mereka berdua, penjual dan pembeli, al-ittifaq 'ala zamaniha, melakukan kesepakatan terhadap harga. Mau beli kulkas, antum jual kulkas lemari es, iya, berapa harganya? Yang bagus 2,5 juta. Tapi saya maunya kredit ini, 2,700 lah. Mau yang merek apa? Mereknya LG misal. 2,700, antum mau bayar berapa kali cicilan? Setahun 12 kali. Ya sudah, 2,700 bagi 12. Berarti setiap bulan antum bayarnya sekian. Gimana? Ya sudah, enggak apa-apa. Sudah terjadi kesepakatan harga. Sudah terjadi kesepakatan cicilan setiap bulannya. Sang pembeli kemudian bertanya, kapan mau dibayar, kapan mau diantar, atau anak bawa aja sekarang sekalian. Oh, ini mau anak cari dulu, kebetulan stok di toko anak habis yang seperti pesanan antum, tapi nanti gampang, bisa anak belanja besok, nanti langsung anak antar ke rumah antum. Bolehkah yang seperti ini? Jawabnya enggak boleh. Fala yajuzu lahuma al-ittifaqu ala thamaniha. Enggak boleh bagi mereka berdua, penjual dan pembeli, sepakat dengan harga. Harga kreditnya berapa? Wa tahdidi mawa'idi sadadi wal aksab. Dan menentukan tahdid, menentukan mawa'id, janji ataupun kesepakatan untuk membayar. As-sadad, melunasi atau pembayaran, al-aqsad wal-aqsad, dan berapa cicilannya. Enggak boleh mereka berdua sepakat berapa harga kreditnya, enggak boleh pula mereka berdua sepakat berapa cicilannya dan bagaimana pembayarannya. Thumma ba'da dzalika, sudah sepakat itu tadi, baru kemudian yashtari hal ba'i', sang penjual baru membeli barangnya untuk sang pembeli. Terlepas apakah sudah diberikan DP ataupun belum, hanya semata terjadi kesepakatan saja. Baru sepakat, ya sudah, harganya dia sudah menentukan harga, sudah menjual barang yang tidak ada pada dia, menjual barang yang masih ada di toko lain, sudah dia jual, sudah dia tetapkan harganya 2,700. Kesepakatan pembayaran secara kredit ataupun cicilan juga telah disepakati. Setiap bulan, cicilannya setiap bulan sekian. Oh, ternyata barangnya enggak ada pada sang penjual. Barangnya baru mau dicari, barangnya masih ada di toko lain. Wa yusallimu halil mushtari, setelah dia beli baru dia serahkan kepada al-mushtari. Fa inna hadha muharram. Transaksi jual beli dengan sistem kredit yang seperti ini muharram. Enggak boleh. Kita mau beli mobil, datang ke showroom, saya pengen beli mobil Innova misal atau Xenia yang tipe sekian, keluaran tahun 2000 sekian. Ada? Gampang, Pak, masalah barang nanti bisa kita usahakan. Kemudian kita tanya, berapa harganya? Dijelaskan. Harganya sekian. Cicilannya setiap bulan sekian, kalau Bapak ambil setahun, kalau 2 tahun sekian, sudah sepakat. Perlu DP? Enggak usah, Pak, enggak pakai DP. Misal, sudah terjadi kesepakatan, harga kreditnya berapa, sistem pembayarannya dengan kredit berapa setiap bulannya. Kemudian ketika kita tanya, barangnya di mana, saya mau lihat. Belum ada, Pak, di showroom kami. Tapi silakan Bapak pulang, diantar oleh karyawan kami. Besok Bapak duduk manis, mobil seperti pesanan Bapak kami antar ke rumah. Bebas ongkos kirim, Pak. Sudah, sepakat. Enggak boleh. Haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak. jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Pada saat transaksi, barang itu enggak ada. Walau sang penjual sudah memang berprofesi sebagai penjual. Tidak tiba-tiba dia menjadi penjual. Bukan pula dia pihak ketiga yang membantu orang yang akan membeli karena tidak punya uang cash tadi. Tidak. Dia memang profesinya sebagai penjual. Hari-hari memang sebagai penjual. Namun pada saat terjadi akad transaksi, barang yang dia jual belum ada, tetapi telah menentukan harga. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Ini haram, tidak diperbolehkan. Tsanian, syarat yang kedua. La yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fi ma ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi عِنْدَ الْعَقْدِ فِي حَالِ تَأَخُّرِهِ عَنْ دَفْعِ الْأَقْسَاطِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبَا مُحَرَّمٌ. Syarat yang kedua, لَا يَجُوزُ, tidak diperbolehkan. إِلْزَامُ الْمُشْتَرِي, memaksa pembeli, mengharuskan pembeli. عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ فِي مَبَعْدُ, apakah ketika akad transaksi atau setelah terjadinya transaksi tersebut, setelah berlalu beberapa waktu dari masanya transaksi. Tidak diperbolehkan. Apa yang tidak diperbolehkan? Mengharuskan pembeli dan memaksa pembeli. Bidaf'i mablaghin zaidin, untuk menambah biaya atau membayar. Bidaf'i, untuk membayar biaya tambahan. Ala mattafaqa alaihi 'indal 'aqdi, dari harga yang telah mereka sepakati bersama ketika akad. Fi hali ta'khurihi 'an daf'il aqsaat, ketika pembeli terlambat membayar cicilannya. Ini syarat yang kedua, harus terpenuhi. Kalau enggak, berarti jual beli kreditnya batil, haram, riba di sana. Syarat yang kedua, kita ulang, tidak diperbolehkan bagi penjual mengharuskan pembeli, memaksa pembeli, baik ketika saat akad ataupun setelah terjadinya akad, untuk membayar biaya tambahan dari kesepakatan harga yang telah mereka sepakati bersama ketika akad. Kapan biaya tambahan itu diberikan oleh pembeli? Saat terjadi keterlambatan pembayaran cicilan. Bulan ini saya enggak bisa bayar, Pak. Bulan depan ya. Ya udah, enggak apa-apa. Begitu bulan depan bayar, Pak. Ini saya bayar bulan kemarin sama bulan ini. Ketika akad gak dipersyaratkan, tapi ketika pembayaran tadi, maaf Pak, untuk keterlambatan bulan kemarin, Bapak kena denda 15%. Jadi kalau cicilannya 1 juta, Bapak menambah 1 juta, berapa persen, 15, berapa rupiah 15%-nya dari 1 juta? 150 ribu. Berapa ya yang jago matematika ini? 15 ribu. Bapak menambah 15% dari cicilan kemarin. Loh kok bisa? Iya Pak. Memang seperti ini yang kami berlakukan pada semua barang yang kami kreditkan. Tapi kan gak ada kita akad transaksi di awal kemarin. Iya, kami memang belum sempat memberitahu Bapak karena kami menganggap Bapak selalu bisa membayar tepat waktu. Namun karena tertunda, maka ini prosedur yang sudah 5 tahun lalu Pak kami berlakukan. Ini Bapak bisa membaca peraturannya. Waduh, kena denda. Boleh kayak seperti ini? Gak boleh. Jual beli dengan sistem kredit, dengan pemberlakuan denda ketika terjadi keterlambatan membayar cicilan, li'anna dhalika riba muharam, itu enggak boleh karena itu termasuk riba yang diharamkan. Itu syarat yang kedua. Kalau dari sini kita bisa melihat jual beli dengan sistem kredit yang ada di pasaran di masa kita sekarang. Selamat enggak dari syarat yang kedua ini? Hah? Pasti ya. Dan itu memang sudah sistemnya mereka. Mereka enggak mau menanggung rugi. Lantas apakah ada wujudnya pembolehan jual beli kredit seperti yang dibahas oleh para ulama ini? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya boleh, sistem kredit dengan sesama ikhwah salafiyin yang sama-sama faham, boleh untuk melakukan jual beli dengan sistem kredit. Barangnya sudah dimiliki, sudah dia kuasai, tidak pula memberlakukan denda. Fadhal silakan. Afwan ana terlambat, labas khair insyaallah. Tapi minta tolong bulan depan dibayar. Bulan depan bisa dia bayar. 3 bulan ke depan nunda lagi. Bulan depannya lagi nunggak lagi 2 bulan. Afwan anak telat membayarnya. Labas sudah. Memang seperti itu konsekuensinya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kata Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata yang berhutang itu dzu usrah, benar-benar memiliki kesusahan, kesulitan untuk membayar hutangnya, fa nadhiratun ila maisarah, beri dia tunggangan, beri dia senggang waktu hingga dia memiliki kelapangan. Nah, terus apa untungnya kita? Sang penjual kalau terus seperti ini, barokah ada di sana. Kita membantu saudara kita, memberikan kelapangan kepada dia hingga waktu yang mudah baginya. Pahala yang kita harapkan dalam transaksi jual beli sekalipun, kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal ketika kita menjumpai hal-hal yang seperti ini. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, yuhramu 'alal mushtari al-muli'i al-mumatalah fi sadadi mahala min al-aqsat. Diharamkan atas pembeli yang memiliki kemampuan untuk al-mumatalah, menunda-nunda waktu pembayaran fi sadadi, waktu pembayaran mahala min al-aqsat, ketika jatuh tempo pembayarannya. Dia sudah sepakat setiap tanggal 20 setiap bulannya, pada tanggal 20 di setiap bulan saya bayar. Banyak uangnya, berlimpah. Dia mau beli cash pun bisa, enggak cuma 1 2 10 dia beli kontan sekaligus bisa. Tapi karena dia ingin menjual membeli dengan sistem kredit tadi, karena 1 2 hal yang dia inginkan dan itu memang dibolehkan, dia beli. Ketika tiba waktu tanggal 20, bisa jadi dia lupa. Tetapi ketika diingatkan, ditagihlah bahasa kita. Afwannya Abah Fulan, ini sudah tanggal 20. Gimana kesepakatan kredit kita? Sudah jatuh tempo, antum harus bayar tanggal 20. Kemudian dengan suara tinggi, al-mumatalah, antum kayak enggak tahu ana, ya ana kan sibuk. Berapa sih kreditan segitu? Nanti ana bayar langsung 3 bulan. Kalau sekarang sibuk saya, enggak bisa bayarnya. Haram, dosa dia yang seperti. Walau besoknya dia datang, ini 3 bulan sekaligus ke depan, enggak usah tagih-tagih saya sampai 3 bulan. Ini saya majukan. Tetap haram, tidak diperbolehkan. Ini namanya al-mumatalah. Dia punya kemampuan, sudah diingatkan pada tepat waktunya, tetapi dia tidak mau membayarnya. Haram. Rabi'an yang keempat, la hukka lil ba'i'i fil ihtifadhi bi mulkiyatil mabi'i ba'dal bai'. Tidak ada hak bagi penjual fil ihtifadh, untuk menahan, menjaga, artinya menahan, al mabi' bi mulkiyatil mabi', kepemilikan barang, ba'dal bai', setelah dijual. Terjadi transaksi, nah ini silakan bawa motornya. Tetapi apa namanya yang biasa ditahan itu? B P K B. Apa kepanjangannya? Bentuk B P pemilik K kendaraan bermotor A. BPKB-nya ditahan. Ketika kita sudah sepakat bayar DP, kemudian kita tunggu, loh, Pak, BPKB-nya mana? Loh, enggak bisa kami serahkan, kami tahan ini sampai nanti lunas baru kami serahkan. Loh, kok bisa? Iya, ini untuk jaga-jaga. Nanti Bapak lari kabur pula bawa kendaraan ini. Bolehkah yang seperti ini? Enggak boleh. Atau bahkan bukan hanya BPKB-nya, barangnya. Sudah terjadi akad transaksi, kredit, kemudian Bapak belum bisa menempati rumah ini sebelum lunas. Bapak gak bisa bawa motor ini sebelum lunas. Ini juga gak boleh. Baik sebahagian yang ditahan atau seluruhnya. Atau sesuatu yang penting yang berkaitan dengan barang tersebut. Seperti surat menyuratnya, ditahan. La yajuzu la huqqa lil bai'i fil ihtifadhi bimulkiyatil mabi'i ba'dal bai'i. Enggak boleh, tidak ada hak bagi penjual fil ihtifad untuk menahan bimulkiyatil mabi, kepemilikan barang yang dijual ba'dal bai', setelah terjadi akad transaksi tadi. Kalau sudah terjadi akad, sudah serahkan, itu sudah pindah kepemilikan. Sah secara syar'i, itu milik dia. Adapun kemudian nanti dia menunggak, adapun kemudian dia dan tidak mau membayar, entah karena memang masa-masa sulit yang dia lewati atau memang karena dia mumatalah, dosanya yang menanggung dia tadi. Boleh bagi kita untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib, boleh. Tetapi untuk menahan barangnya tidak diperbolehkan. Apalagi setelah barang di bawah ditarik. Biasanya apa nih yang lesing itu ya, kejar sama lesing. Ini nunggak sekian bulan. Lah terus kenapa? Kami tarik, kami bawa ini motornya ke kantor. Ditahan di sana, enggak diperbolehkan. Walakin yajuzu lahu an yashtariyata 'ala al-mushtari rahna al-mabii'i 'indahu. Akan tetapi di sana ada solusi, ada syarat, ada solusi jalan keluar. Boleh bagi penjual mensyaratkan. Walakin, akan tetapi yajuzu lahu ailil bai', boleh bagi sang penjual an yashtariyata, mensyaratkan. Alal mushtari, pada sang pembeli, rahna al mabi' indahu, memberikan barang jaminan gadaian kepada sang penjual yang akan disimpan dijaga oleh penjual tadi. Dan barang jaminan ini berbeda dengan barang yang diperjualbelikan. Beli motor, sudah ini BPKB-nya saya jadikan sebagai barang jaminan. Jangan. Tetapi ketika kita memberikan jaminan, ini saya kredit, ini saya punya surat tanah sebagai barang jaminan, saya gadaikan. Jadi rahan, barang jaminan. Atau ini saya punya motor, saya beli motor baru, nah ini motor saya yang lama, saya jadikan sebagai barang jaminan. Yang akan saya ambil ketika telah saya lunasi kredit dari motor yang baru ini. Boleh kalau yang seperti ini. Tetapi kalau barang yang diperjualbelikan tadi ditahan kepemilikannya, enggak diserahkan oleh penjual kepada pembeli, maka ini tidak diperbolehkan. Yang lebih parah lagi, barang yang telah terjadi transaksi sudah dibawa oleh pembeli, namun karena terjadi tunggakan ditarik. Ditarik oleh dealer, ditarik oleh leasing, ini haram, tidak diperbolehkan. Lidhamani haqqihi fi istifa'il aqsatil muajjalah. Ini sebagai barang jaminan pada hak dia untuk menenangkan sang penjual dari barang yang telah dibeli oleh sang pembeli. Dhaman, barang jaminan. Fi istifa'il aqsatil muajjalah, ketika sang pembeli tadi akan melakukan pembayaran hingga pelunasan waktu yang telah ditetapkan. Jadi, ikhwan fiddin a'azakumullah, empat syarat ini harus terpenuhi kalau kita melakukan jual beli dengan sistem kredit. Dan ini enggak boleh ada salah satu dari keempat ini yang terlewatkan. Maka keempat-empatnya harus terpenuhi. Bolehkah kita kredit motor di showroom, di dealer sekarang ini? Tinggal kita lihat apakah mereka memberlakukan kredit secara syar'i atau tidak. Kalau tidak, enggak boleh sama sekali. Tapi saya akan berusaha, dari saya sendiri akan berusaha untuk tidak terlambat dalam memberikan pembayaran sehingga saya enggak kena denda. Ini insya Allah pembahasannya menyusul pada pertemuan-pertemuan mendatang biiznillah. Al-afu minkum 'ala al-italah, karena kita ingin menyelesaikan syarat yang kita baca tadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.